Dan ada juga yang sebut di bawah tajuk Allah hak tadi ke mana. Kalau jari tak jumpa. Pertama pula kita tulis kecil. Aduh. Yang tak ambil kursi yang duduk sebelah lah. Duduk sebelah lah. Aduh. Mana dia tadi datang? Dia punya onuan. Ah, dia punya onuan. Mana? Ah, dia ada betul. Risalah fi mazhabi ahli salaf. Ah. Dia ada juga di bawah tajuk risalah. Kita power. Ah. Okey. Tak apa. Allah. Risalah fi mazhabi ahli salaf. Anda tak tahu sama ada tajuk di tajuk yang ditulis sendiri oleh Imam Al-Ghazali ataupun tajuk ni diberi oleh orang lain. Melihatkan, memandang kepada konten, kandungan risalah ini banyak merujuk kepada akidah salaf. Akidah salaf tu maksudnya akidah yang menjadi pegangan kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Tiga kurun yang awal di kalangan kita umat Islam. Dan ada juga yang meletak tajuk ataupun menggunakan tajuk Kitabul Wazaif. Wazaif tu maknanya tugas ataupun tanggungjawab. Yang ni kita dapati dalam naskah simpanan Museum British di London. Naskah buku ni ataupun risalah ni masih tersimpan sampai ke hari ini di Museum British. Museum British dia kata museum kah? Ha? Dalam bahasa Arab dia panggil Mathaf Al-Britania. Mathaf Al-Britania. Ha? Orang bahasa Arab mana? Boleh bantu? Museum. British? Archive. Akib. Oh, ya. Dia di Museum British di bawah tajuk Kitabul Wazaif. Sebab Imam Al-Ghazali menyimpulkan akidah salaf itu dengan memenuhi tujuh aspek utama. Dalam perbahasan dalam buku ni dia ada tujuh aspek utama yang perlu menjadi pegangan, menjadi asas kepada akidah salaf yang perlu kita ikut, yang perlu kita terima. Dan terdapat di Maktabah Wizaratul Awqaf Al-Islami Wizaratul Awqaf Al-Islamiyah di Kahirah pun ada, di Maktabah Al-Zahiriyah di Dimashq, di Damsyik, dan juga di Maktabah Al-Malik Abdul Aziz di Madinah ada. Jadi nak nafi macam mana benda dalam bentuk kenyataan yang boleh dilihat, boleh dibaca, boleh dituntun oleh sesiapa saja di, daripada seluruh dunia. Ha. Yang peliknya tu orang bukan Islam tak nafi, boleh terima. Tapi mereka terima nisbah buku ni kepada Imam Ghazali je lah. Mereka tak terima akidah yang terkandung dalam buku ni. Kalau tidak, mereka jadi Muslim lah. Ha, sebab tu, apa nama, orientalis barat ni, kalau mereka dah sampai ke tahap percaya, dia masuk Islam. Dia tinggal agama asal, dia masuk Islam. Ha, dia masuk Islam. Tu dulu waktu salah seorang pelawat daripada Washington DC University daripada Amerika datang melawat USM. Masa tu anda baru balik tugas di USM lah. Dia datang bagi kuliah tentang tafsir At-Tabari. Pada dia bidang kajian, bidang akademik dia. Jadi dia buat kajian secara terperinci lah. Dia banyak tahu lah. Kita banding dengan kita yang tak buat kajian di bawah bidang ataupun sub bidang yang sama, mungkin dia lebih arif daripada kita lah. Dia bagi kuliah hebat di kemanusiaan. Bila dah selesai kuliah semua, anda ada daripada awal lah. Jadi dia buka peluang lah siapa nak bincang, nak kemuka soalan, nak komen, nak apa. Nah, semua pakai duk berhati kat anak. Berhati kat anak. Saya, aku macam hampa lah juga. Jadi, dia bertanya anda, Ustaz, komen lah, komen. Lama dah tak ada siapa nak komen, dia pun duk tunggu lama, tak ada orang komen. Okeylah, anda kata, anda nak komen apa? Kuliah dia bagus. Dan menarik, banyak maklumat. Dan kita ucap syabas lah kat dia. Cuma satu soalan anda nak tanya dia. Sama ada apa yang disampaikan kepada kita daripada awal hingga ke akhir ni, dia percaya tak? Muka merah dan nak marah dia, jadi menggelabah dia jadi kelangkabut. Dia percaya tak apa yang dia kata? Ha. Tapi kalau dia tak percaya apa yang dia kata, walaupun mengagumkan kita, rasanya peliklah bagi Ana. Dia tak percaya apa yang dia cakap. Nak suruh kita percaya apa yang dia cakap. Kami memang percaya sebelum dia cakap lagi dah. Dia nak marah dia. Lepas tu, lama-lama berhenti gitu. Dia kata ni masalah peribadi. Soal peribadi. Dia kata, tak payahlah kita nak bertengkar pasal soal-soal peribadi ni. Kita pasal akademik. Dalam akademik pun benar-benar, benda betul. Dia nak suruh kita terima apa yang dia cakap tu benar. Tapi peliknya dia tak terima apa yang dia cakap tu benar. Dia tak mengaku kata benda tu benar. Pelik lagi kita kan. Berhenti ngayak tu. Okey. Iljamul awam an ilmil kalam. Sama ada dengan an ataupun fi ataupun dengan tajuk yang lain, risalah fi mazhabi ahli salaf ataupun kitabul wazaif, semuanya merujuk pada kitab yang sama. Kitab yang sama dengan konten yang tidak berbeza antara satu dengan yang lain. Soal perbezaan satu dua perkataan, satu dua ibarat, yang ini biasa berlaku dalam manuskrip. Siapa-siapa yang terlibat dalam mengedit manuskrip-manuskrip lama yang tersimpan di mana-mana pelosok dunia, ini perkara biasa. Sebab tu kita nak edit mana-mana manuskrip, kita kena dapatkan naskah-naskah manuskrip yang terbaik dan yang dia boleh sama ada yang terbaik walaupun dia terkemudian, ataupun yang lengkap walaupun dia terkemudian. Dan satu lagi, nak tengok naskah yang paling hampir dengan penulis, paling hampir dari segi masa tahun dan sebagainya, paling hampir dengan makna dia barangkali murid yang terdekat dengan guru dan sebagainya. Yang ni berlaku dalam budaya penulisan dulu, bahkan zaman kita sekarang ni pun berlaku. Di mana ada guru-guru yang berilmu, yang memiliki ilmu yang banyak, yang meluas, yang mendalam, tetapi tak menulis. Sebaliknya, penulisan dia dihasilkan oleh murid-murid dia. Murid-murid dia yang menulis bagi pihak guru. Kadang guru, bahasa Arab dia kata imlak, Melayu nak kata apa? Apa? Lengkapkan. Imlak tu saya cakap awak tulis. Apa kata apa? Boleh jadilah. Ha. Guru-guru yang hebat-hebat ni, yang banyak pengalaman, yang dah ilmunya memang mantap, cakap dia tu boleh ubah jadi buku. Tak payah edit, tak payah apa dah. Memang sebiji-sebiji. Di Mekah ana sempat dengan Syekh apa nama? Orang Saudi, buta. Dia dulu pada Syekh bin Baz lagi. Tapi ana sempat di Mekah. Dia mengajak guru, murid dia tulis. Tulis. Dan penulisan yang dihasilkan oleh murid daripada kata-kata dari guru, penyampaian guru tadi, boleh jadi ada berbeza satu dua perkataan di mana-mana. Sebab tu bila kita nak keluarkan dalam, nak terbitkan dalam bentuk buku, kita kena buat perbandingan. Pilih yang mana yang terdekat ataupun yang paling munasabah dengan ayat sebelum, ayat selepas, perkataan-perkataan yang paling terhormat. Jadi ini tugas apa editor ataupun muhakkik. Melayu kata muhakkik, editor kan? Editor ni tugas dia ringan, anda tengok. Tapi muhakkik ni tugas dia berat. Boleh jadi. Kita tak ada kot dalam dunia akademik kita macam tu, ada tak Izzal? Mungkin ada. Tapi harap dia panggil muhakkik tu, dia bukan saja baca dan edit bahasa, tapi dia baca, edit ilmu, edit bahasa dan juga komen. Saring dia panggil nasr. Saring kita salin dan kita pastikan yang mana yang betul, yang mana tak betul. Sebab tu dalam manuskrip yang ni tak edit. Kalau hak edit, dia ada di bawah-bawah ni. Dia kata dalam naskah ba apa, dalam naskah kha apa, dalam naskah ain apa. Itu perbandingan. Yang ni tugas utama muhakkik peringkat awal sebelum dia edit. Dia dapatkan seberapa banyak naskah yang terdekat. Kalau banyak sangat, dia pilih beberapa naskah. Kalau tak banyak, mungkin ada manuskrip satu naskah saja dan tak komplit, tak lengkap. Itu tugas yang paling susah dihadapi oleh muhakkik. Pasal lebih kurang agak kot tu. Editor kan? Penyunting. Dia periksa pun dia periksa. Tugas dia. Dia sunting, mana dia komen pun dia komen. Dan itulah tugas dia. Berat. Kalau di universiti Timur Tengah, memang kerja-kerja penyunting atau kerja-kerja tahqiq kitab ni boleh dikira sebahagian daripada sumbangan akademik yang diiktiraf untuk bagi ijazah PhD, master dan sebagainya. Memang berat. Kita nak edit, anak-anak pengalaman anak edit buku kitab Ma'rifatul Sahabah karangan Abu Nuaim. Abu Nuaim tu tahun 420 Hijrah dia mati. Jadi anak lepas 1000 tahun. Hampir 1000 tahun, kurang sikit 1000 tahun, anak nak edit tulisan dia dengan bahasa dia, gaya dia dan sebagainya, nak kena baca semua tu, nak kena menyelami apa yang diselami oleh penulis ni tadi. Jadi jurang waktu yang 1000 tahun tu ada yang susah nak baca, tak mampu nak baca. Apatah lagi bila terdapat perbezaan yang ketara antara naskah-naskah manuskrip ni tadi. Ini satu tugas yang agak berat. Perlu dapat bantuanlah kini peringkat-peringkat kita sebagai belajar PhD, kita perlu dapat bantuan bimbingan daripada penyelia. Dan penyelia kena ada pengalaman tahqiq buku. Kalau tak ada, tak boleh. Di Malaysia, apa nama tu? Dewan Bahasa cuba cari ahli-ahli akademik yang berpengalaman tahqiq makhtutat. Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada hari tu, gagal lah. Dia hubungi Ana. Ana kata, okey, boleh Ana share. Jadi Ana share lah dengan Dewan Bahasa beberapa tahun dalam apa nama, jawatan kuasa istilah dia. Memang tugas dia agak berat lah. Berat. Jadi kita nak kena tahu gaya bahasa penulis tu sendiri, nak beza antara tulisan penulis asal, tulisan asal penulis dengan tulisan yang ditokok tambah oleh mana-mana pembaca yang lain. Kadang-kadang dia tulis kot tepi, kadang-kadang dia padam, dia tulis lain. Hak yang padam tulis lain ni pun kita tak tahulah niat dia baik ke, niat dia tak baik ke. Ini berlaku. Jadi menyebabkan muhakkik yang tak berpengalaman, dia boleh terperangkap dengan hal-hal yang semacam ni. Muhakkik yang berpengalaman, dia boleh baca. Dia baca ayat ni, dia tahu ayat ni ayat siapa. Ayat ni ayat siapa. Gaya tulisan khat ni tulisan siapa. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dan teknologi moden boleh bantu kita. Apa tadi kita kata? Microfilm. Kita boleh tengok microfilm dalam bentuk negatif. Tulisan yang terpadam tetapi bekas pen, mata pen yang digunakan untuk menulis tu tadi masih boleh dibaca. Walaupun bertindih, bertinan. Microfilm dia boleh adjust, dan Ana ada pengalaman benda-benda macam tu. Kita kena tengok di alat dia dan kelumbung dengan kain hitam. Kelumbung dengan alat-alat tu sekali, dengan kita-kita semua sekali, tengok dalam tu, kita boleh baca. Dia boleh baca. Sekalipun tulisan tu terpadam dan ditulis di atas tu beberapa kali, kita boleh separate dia punya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan kita boleh baca yang mana dapat membezakan di antara bekas tulisan asal dengan tulisan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tambah sekarang ni pula alat teknologi yang lebih semakin canggih ni, lebih mudah lah. Masa zaman tu ada pakai spek, mata ni bengkok pasal duk tengok microfilm tu lama-lama. Dia tak boleh lebih pada 3 jam satu hari. Bengkok mata Ana pakai spek. Banyak tahun, enggak 10 tahun pakai spek, tak buang-buang. Tidur je buang. Lepas tu Ana masuk dalam lift. Bila nak lift berhenti, Ana nak keluar, pintu lift tu macam mana tak tahulah, dia bidah. Kena spek mata Ana pecah dua-dua sekali, spek cermin spek. Anda berhenti tak pakai spek mata berpuluh tahun pula. Balik ni baru pakai spek mata balik. Yalah, tak tahu dia terkejut tu ke apa ke. Jadi penglihatan mata tu boleh elok balik semula. Tak ada pakai pula. Berpuluh tahun balik boleh pakai spek. Lah nak pakai spek, kita kan nak baca je lah. Bawa kereta tak payah pakai spek lagi. Alhamdulillah. Okay. Tadi cakap pasal apa tadi? Kita tengok naskah ni, ini naskah yang bercetak dan tanpa tahqiq daripada mana-mana pihak, cuma sekadar salin semula yang terdapat dalam manuskrip asal. Dan memang inilah bahagian yang dapat kita tuntun, dan bahagian ini ditulis sendiri oleh Imam Al-Ghazali tanpa ditokok tambah ataupun di edit oleh mana-mana pihak. bahasa Imam Al-Ghazali ni tinggi, sastra kesusastraan dia tinggi dan penuh dengan ibarat-ibarat perbandingan dalam bentuk perbandingan, sindiran dan berbagai lagi. Kita baca tengok bahagian awal khutbatul risalah. Alhamdulillahilladzi tajalla likafati ibadihi bisifatihi wa asma'ih. Segala puji bagi Allah yang menerangi kepada seluruh hamba-Nya dengan sifat-sifat-Nya dan nama-nama-Nya. Watahat uqulut talibin fi baida'i kibriya'ih. Hanyut. Melayu kata hanyut enggak? Tahat. Melayu kata apa? Dia apa nama? Dalat. Sesat. Nah, yalah, boleh. Boleh. Sesat ataupun cerita Nabi Allah Musa alaihi salam dengan para pengikut dia, setelah mereka diburu oleh Fir'aun dan bala tentera Fir'aun sehingga mereka selamat menyeberangi Laut Merah, dan selepas itu mereka sesat di Semenanjung Sina. Semenanjung Sina ataupun Melayu kata Sinai kan, Semenanjung Sina. Semasa dalam keadaan itulah dipanggil Tahat. Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia sesat di padang pasir Sinai ataupun Sina. Pagi mereka berjalan, petang balik semula ke tempat mula asal. Macam itulah 40 hari selama lebih kurang 40 hari sesat dia di situ. Kenapa? Kesilapan mereka minta Tuhan bagi pencerahan iktikad mereka sama seperti mana akidah orang-orang musyrik yang menyembah api. Jadi mereka terpengaruh melihat orang-orang musyrik menyembah api. Mereka pun rasa nak tengok Tuhan, nak tengok Tuhan macam mana orang musyrik boleh tengok Tuhan. Jadi Allah uji mereka setiap hari. Mereka bangun berjalan pusing di padang pasir, akhirnya sampai waktu malam balik ke tempat yang sama. Akhirnya mereka kembali ke pangkuan kebenaran ajaran Musa alaihi salam dan mereka terselamat. Lepas tu mereka minta macam-macam, nak fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta kat Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan mereka dikurniakan dengan kacang pul, kacang adas. Adas Melayu kata apa? Allah. Apa nasi dalcau kita dapat tu? Parpuah yang kuning-kuning tu. Kacang dal, ada sih. Tu kacang ada dalam kacang apa? Candal. Kacang dal ada sebut dalam Quran. Makan sedap. Banyak vitamin. Fum tu banyak full ya. Pun bukan macam kacang puih kita sini. Kacang puih kita sini yang duk rebus kita makan kan? Tak, bukan. Dia besar-besar biji dia. Besar-besar ni ada, besar jariana ni. Dia kita rendam semalaman, lepas tu baru boleh rebus dan dia kembang. Dia mengandungi protein yang tinggi. Orang macam makan kacang pul ni cepat gemuk. Ana dulu tak gemuk macam ni. Dulu kurus ya. Ni macam entah depan ni. Kurus nipis melayang. Tapi pergi sana makan ful. Orang Arab kata man akala fulan arba'ina yauman sara filan. Siapa makan kacang pui tiap-tiap hari 40 hari besar macam gajah. <tuh-tuh>. Pepatah Arab kata, makan kacang pel waktu pagi, pagi-pagi makan kacang pel kan, ini makanan orang kaya. Makan kacang pel tengah hari, makanan orang miskin. Makan kacang pel tengah malam ataupun malam, itu makanan kaldai. dia banyak protein. Kita makan dia boleh bagi tenaga, boleh ialah cepat berisi lah. Tapi dalam hadis ada disebut Siti Aisyah mengadu kat Nabi, dia berasa teringin nak jadi gemuk, nak jadi berisi badan. Dia tengok orang yang berisi ni nampak sedap badan kan. Orang kurus-kurus memang dia nak gemuk, tapi orang gemuk nak kurus. Dia Siti Aisyah minta nasihat Nabi, Nabi suruh dia makan kurma dengan timun. Kurma dengan timun. Dia kalau makan kurma saja dia semelit. Tapi kalau kurma dengan timun dia imbang. Jadi ada potensi boleh gemuklah. Lepas dia berisi dah. Kemudian dia pergi kata pula kat Nabi. Depa isteri-isteri Nabi ni pergi sembahyang di masjid secara berjamaah di masjid waktu Isya dan waktu subuh. Waktu lain depa tak pergi. Waktu Isya, waktu subuh. Waktu maghrib kena pergi waktu siang lagi, tak. Depa tunggu sampai gelap malam sikit, waktu Isya depa pergi sembahyang Isya. Kemudian waktu subuh satu lagi. Lepas bagi salam tu imam bagi salam apa semua, depa bangun, depa balik. Sebelum cahaya menerangi, sebelum cahaya matahari menerangi alam, dia pun dah balik. Aisyah kata, Safiyah ni anak Saidina Umar, salah seorang isteri Nabi. Safiyah ni dia kulit gelap sikit dan berisi. Aisyah kata, walaupun cuaca belum terang, tapi kami boleh kenal yang di depan tu Safiyah sebab badan dia berisi. Orang gemuk ni nampak bayang-bayang sikit-sikit pun kita boleh nampak dia berisi tak berisi dah kan. Jadi Nabi kata, Nabi kan bagi amaran kepada Aisyah, lain kali jangan sebut lagi. Andai kata kata-kata Aisyah kepada Safiyah ni walaupun nampak simple, nampak biasa sangat, tapi kalau dicampak ke laut, ikan akan mati. Bisanya cakap begitu. Itu maknanya, dia masih dikira upat-mengupat. Wailun likulli humazatil lumazah. Tak boleh. Kita jangan pandang remeh benda yang tak dipandang remeh oleh syarak. Yang syarak pandang remeh, kita boleh pandang remeh. Tapi yang syarak tak pandang remeh, jangan. Sebab tu Albani selalu ingatkan kami. Dia kata apa? Kita kena pandang berat apa yang syarak memandang berat. Setiap yang Nabi sampaikan kepada kita, ini serius. Jangan pandang remeh. Kalau itu remeh, Allah takkan utus Nabi menyampaikan kepada kita. Kerana dia adalah sebahagian daripada tugas Nabi menyampaikan ajaran Allah kepada kita umat manusia. Kerak kuku ke, cabut bulu ketiak ke, bukan bentuk remeh, kerana serius. Walaupun itu sebahagian daripada sunnah fitriyah, maknanya secara fitrahnya dia memang orang tak boleh terima lah bulu ketiak biang sampai bercabang. Nampak pun huduh. Allah, cabutlah. Anda misai, janganlah biar pergi panjang-panjang sampai nak masuk mulut, makan pun ganggu nak makan. Jadi andam, Melayu kata andam kah? Kan mak andam, tak, bukan mak andam. Andam trim. Allah, anda bahasa Melayu anda teruk lah, tak lulus SPM. Anda balik penjara USN, dia bertanya mana SPM. Tak ada SPM. Bahasa Malaysia saja. Bahasa Malaysia pun tak ada apa pun tak ada. Habis nak buat ke mana dengan Ustaz? Nak confirm jawatan. Sanggup tak masuk periksa Bahasa Malaysia Maju? Sanggup masuk periksa. Dia berkata, kami kena pergi cek kuliah Ustaz bagi bahasa, nak tengok bahasa Melayu tu lulus tak lulus. Boleh. Kalau tak lulus, belajar sampai boleh lulus lah. Dia pun mai tengok kuliah. Anak sampai, kata, kena masuk satu lagi ujian bertulis. Ah, kata, okey, boleh. Maknanya, oralnya tu dah lulus lah. Alhamdulillah, tak payah ambil SPM. Tu tak lulus SPM. Okey. Bila kona-kona ni dia lupa tang tadi kat mana dah tu. Oh, tahat. Ha, tahat. Sesat. Akal-akal para penuntut ilmu. Fi baida ikibriyaihi, pada padang-padang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makna keluasan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kibriya ni daripada perkataan takabur. Kibriya dia satu masdar. Orang Kelantan kata apa? Bekeng. Bekeng. Ha? Ada orang Kelantan sini? Ha? Apa dah? Garang. Jahat. Jahat, bekeng tu pun jahat no? Ustaz Ni Aziz kata Tuhan tu bekeng. Tapi tak jahat lah kot. Bengek. Ana tak tahu. Dia daripada perkataan takabur. Sama dengan takabur. Takabur, kalau kita ni sebuah, kita orang manusia ni, kita kata dia tu bersifat dengan, ada sifat takabur kat dia, mana sifat tu tak bagus, negatif. Tapi sifat takabur Allah subhanahu wa ta'ala, memang dia layak kerana dia maha agung, maha besar, kan? Bukan satu sifat negatif, tak. Sifat takabur Allah, sifat yang layak bagi dia sebagai Tuhan, dia layak. Salah satu sifat Tuhan ialah takabur. Bekeng ke apa kan tak salah. Kadang-kadang bila diterjemah tu jadi tawang. Dan boleh jadi menyimpang makna dan maksud dia. Jadi kita kekalkan. Ini akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ni, sejauh mana sifat-sifat Tuhan tu bila dialih bahasa ataupun dihurai semula, diberi huraian semula, dia boleh menyimpang, boleh membawa kepada tanggapan yang negatif ataupun yang berbeza. Dia seboleh-bolehnya kita kekalkan. Kekalkan sifat yang disebut oleh Quran, sifat yang disebut oleh Nabi. Kerana itulah sumber kita. Jadi kita menerima seadanya. Jangan lebih, jangan kurang. Menerima seadanya. Jadi di sini dia kata, sesat akal-akal para penuntut ilmu dan di padang ataupun di baidak ni, asalnya padang pasir. Tapi padang pasir ni maknanya nak cerita kata tak ada ketepian, tak ada sempadan, luas sangat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qassa ajnihatal afkar duna hima izzatihi wa ta'ala bi jalalihi an an tudrikal afhamu kunha haqiqati. Putus sayap ataupun qassa maknanya asalnya gunting ataupun dikerat. Ajnihatal afkar, sayap-sayap pemikiran, duna hima, tanpa kawalan. maknanya pemikiran kita yang sangat berpotensi berfikir tentang apa saja kita boleh berfikir, walaupun pakar-pakar ulama psikologi kata setakat ni manusia hanya menggunakan potensi akal untuk berfikir ni tak sampai 50% lagi. Tak sampai 50%, walaupun ada akal manusia boleh buat roket naik ke langit, naik ke angkasa lepas, boleh buat itu selam ke dasar laut, boleh buat itu dan boleh buat ini macam-macam lagi. Hebatnya kan, kehebatan yang pencapaian yang hebat begitu pun masih belum sampai 50% penggunaan potensi akal kita untuk fikir. Maknanya masih banyak lagi kita boleh fikir. Masih banyak lagi kita boleh berfikir dan manusia boleh cipta, buat ciptaan itu dan ini macam-macam lagi. Maknanya Imam Al-Ghazali nak kata pemikiran manusia ini disekat ataupun dihalang tanpa kawalan. Kita nak faham tentang Tuhan, mana boleh? Setakat mana kita boleh faham tentang Tuhan? Tentang makhluk Tuhan pun ada benda, ada makhluk Tuhan yang kita tak mampu nak berfikir tentang makhluk-makhluk tertentu. Kalau seseorang ahli akademik tu pakar tentang mata, dia hanya tahu lebih sikit tentang mata berbanding dengan hidung, telinga dan mulut dan rengkung macam-macam lagi. Tapi kepakaran dia tu, dia pandai lebih daripada orang lain sikit lah. Nak kata segala-galanya dia tahu tentang mata pun, tak juga. Tak juga. Jadi itu tentang makhluk Tuhan. Kita tahu kata angin ni ada dalam dewan kita ni, angin ni ada. Cuba bagi sifat angin tu. Kita boleh sifat dengan sifat-sifat tertentu. Anginnya sejuk, sedap, nyaman. Habis color apa angin? Sak mana angin? Apa lagi sifat-sifat angin yang lain-lain lagi? Tak, gagal. Mampu, tak mampu. Tak mampu. Tak mampu. Nak sifatkan alam malakut yang lain, alam angkasa. Dulu ahli falak kita di USM ni, dia bertengkak kan pasal galaksi. Galaksi tu, yang duk pusing galaksi alam ni, dia kata susu. Dia kata susu main mana? Susu lembu kah? Susu kambing kah? Susu apa kah? Dia kata, jangan tanya lagu tu. Tu. Tak tanya lagu tu, nak tanya lagu mana? Susu yang kita tahu, susu apa? Susu kambing, susu lembu, susu unta, lagi susu apa lagi? Itu beritahu mereka nak. Dia kata, galaksi yang duk musim. Galaksi ni apa benda? Tak tahulah. Hang tengok apa kali dah? Tak pernah tengok. Dulu waktu roket naik ke bulan kali pertama, kita terkejut. Kita macam-macam persepsi yang dia bagi kan. Ada yang menerima, ada tak terima, ada macam-macam cerita. Akhirnya lama kelamaan dia jadi biasa. Dah naik banyak-banyak kali, naik pula. Kan, kalau dia sampai tak sampai pun dia punya hal lah. Dia main duduk temerang kat kita. Tapi bila dah kita boleh naik kapal terbang pi sana pi ke Mekah dalam masa 7 jam yang orang dulu pi kapal laut berbulan-bulan nak sampai, cayalah kan. Dalam surah Al-Kahfi cerita Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Dalam gua tu beratus tahun. 300 jaga-jaga dia pun pasal lagi macam baru tidur kemarin. Kemarin apa? 300 tahun. Cuba bawa duit nampak tu pergi beli tengok barang di luar ni, di kedai-kedai. Pi tengok. Pi orang pakat terkejut semua. Ni orang mana main ni? Makhluk asing main ni. Bawa duit ni, duit bila, zaman bila macam ni. 100 tahun punya duit orang tak pakai dah duit tu. Tak laku nak beli barang dah. Dia maknanya banyak benda yang kita tak tahu. Jadi tahatil afkar, tahat uhulut talibin, satu lagi hanyutlah kita. Boleh dakwa je lah. Macam-macam dakwa. Sebab tu ulama-ulama hadis pun kadang-kadang bila berhadapan dengan hadis-hadis berkaitan dengan alam, alam malakut, alam kauniyah ni, dia pun tercengang macam mana nak buat. Nak kompromis dengan hadis-hadis yang seolah-olah nampak bertentangan antara satu dengan yang lain. Agak sukar, agak sukar. Mungkin mereka lebih arif tentang hadis, tapi mereka kurang arif tentang alam kauniyah ni. Bila hadis menyifatkan matahari naik di antara dua tanduk syaitan, macam mana nak kata? Nak nafi hadis tu sabit, sahih. Hadis tu hadis sahih. Kita dilarang semayang waktu terbit matahari kerana disifatkan menyerupai penyembah-penyembah matahari. Itu satu. Yang kedua, kerana matahari itu naik di antara dua tanduk syaitan, jadi penyembah syaitan pula. Semayang waktu terbit matahari seolah-olah kita menyerupai penyembah-penyembah syaitan. Tanduk syaitan besar. Matahari naik di antara dua tanduk syaitan. Kita nak tolak, nak nafi, tak boleh. Itu hadis. Sanad dia sahih. Kena terima. Terima dalam keadaan kita tak faham sangat. Iyalah, kalau tentang Tuhan memang okeylah. Kita tak faham pun kita kena terima. Tapi tentang makhluk-makhluk yang boleh difahami, kita kena fahamlah. Kalau kita tak faham, sampai kita fahamlah. Sementara tak faham, kita boleh terima lah. Tapi sampai akhirat pun tak faham juga, takat tu je lah ilmu kita. Makna akal kita tu tersekat. Tersekat. Walaupun tidak disekat sebenarnya, tapi tersekat. Kita kena akur bahawa akal kita terhad. Terhad untuk mengetahui perkara-perkara biasa yang macam kita juga. Apatah lagi terhadnya akal ni untuk mengetahui, memahami Tuhan. Tuhan. Jadi kita nak buat macam mana? Memang itu kelemahan kita, kekurangan kita. Kita akui je lah. Akui je. Kita boleh lupakan dari masa ke semasa. Kalau tidak, dia boleh jadi bengong, boleh jadi gila. Tak boleh, na'uzubillah. Wa qassa ajnihat al-afkar duna hima, tanpa kawalan. Duna hima izzatihi wa ta'ala bijalalihi, maha tinggi Allah dengan kebesarannya. An antudrikal afham kunha haqiqatihi, daripada mendapat faham ataupun daripada dapat faham hakikat kunha tu, dah hakikat, dah hakikat itu pun hakikat juga. Maknanya dalam bahasa Arab dia panggil tauqid. Wa ta'ala bi jalalihi, maha tinggi Allah dengan kebesarannya, daripada dapat akal faham, daripada mendapati pahaman hakikatnya. Sebab itulah ulama-ulama hadis dan ulama akidah pun mencela golongan sufi yang mendakwa hakikat makrifat dan segala macam tu, tak sampai ke mana pun, tak sampai ke mana, dakwa saja, dakwa saja. Kemudian wastawfa quluba awliyaihi, dan menyempurnakan hati wali-walinya. Wa khassatihi, khassah itu juga wali, khassatihi. Dalam hadis ada disebut mengenai ahli al-Quran, khassati. Ahli al-Quran makna orang yang mendalami ilmu Al-Quran. Qurra bukan lagi. Qurra dia hanya mahir bacaan Quran. Qurra. Tapi khasatul Quran maknanya dia bukan saja qurra, tapi dia menghayati Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Wastagharaqa arwahuhum, dan tenggelam ruh-ruh mereka. Yang ni bukan maksud fana, tak. Orang sufi dia bila tenggelam jiwa-jiwa mereka, tenggelam dengan kefahaman sufi dia, dia kata fana kan. Fana tu bukan gelong. Betul tak? Dia panggil sakar. Sakar tu mabuk. Yalah, gelong lah. Bahasa-bahasa kita, bahasa biasa orang kata gelong lah. Sampai tak kenai hukum hakam, tak beza halal haram, gelong lah lepas tu. Bila berzikir dalam cerah, kemudian ubah pergi jadi dalam gelap, yang laki-laki saja, yang perempuan saja, ubah pergi jadi campur laki-laki perempuan. Lepas tu bila berlaku perkara-perkara yang selebihnya, sampai kalau menyebabkan wanita-wanita mengandung anak tu dikira suci, wah, ini syaitan. Itu yang kata gelong tadi ni. Sakar tu mabuk. Tak boleh. Yang ni tak. Dia keimanan banding dengan beberapa orang ahli iman, orang yang beriman dengan keimanan yang kuat dan mendalam, teguhnya iman mereka sampai boleh melupakan benda-benda yang pelik-pelik ataupun benda-benda yang menyakiti mereka. Diriwayatkan, wallahu alam sejauh mana riwayat ni sahih ke tidak, kita tak dapat nak pasti kerana tak ada sanad yang boleh dikaji, diteliti. Diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri pada satu ketika, bila doktor kata nak kena potong kaki dia, adalah sebab-sebab tertentu, mungkin penyakit yang menimpa dia, dia tak boleh terima nak apa orang kata, nak bius sampai hilang akal dia. Nak potong kaki ni sakit, apatah lagi nak potong tu tulang lagi sakit, potong isi pun sakit, potong kuku pun sakit. nak potong kaki sepuntul dia, oi jangan. Bius, dia tak nak terima, dia tak diterima. Dia kata akal kurniaan Tuhan ni sangat berharga kepada dia. Sangat berharga pada dia. Nak hilangkan begitu saja. Siapa boleh jamin akal tu boleh datang balik semula? Kalau datang dengan kekurangan ni, dari aspek tu, dari aspek ni, siapa nak? Ya, dah, tak boleh. Dia tak mau, dia tak setuju, dia dibius. Bila tak setuju nak buat macam mana? Bincang-bincang kata. Dia kata tunggu, dia baca Quran. Bila dia baca Quran dengan penuh khusyuk, rasa menghayati Al-Quran yang dibaca tu tadi, sampai lupa dunia, lupa sakit kaki. Masa tu hampa kerak, nampak nak buat apa, hampa buat. Wallahu alam, itu kita nak kata fana dah. Bukan fana, dia tak fana, tapi dia tenggelam dalam iman. Dia tenggelam dalam iman. Ana jatuh di kebun nak baiki paik ayak. Paik ayak bukit, buat ayak, paik ayak ambil daripada bukit. Atau pergi nak baiki, naik sumat, nak cuci sumat dan daun kayu apa. Naik jatuh dalam lubang. Kaki Ana sebelah kanan jatuh dalam lubang. Ana hilang rasa sakit, hilang rasa apa, tak tahu. Ana macam rasa macam tak ada kaki Ana sebelah. Ana seorang-seorang. Pelan-pelan tarik tengok, ada kaki, tak ilah. Tarik keluar tengok, dia punya ibu kaki tu ni apa? Kuku ni lekang. Tinggal yang belah hujung ni sikit saja. Sakit jangan dia cerita. Lepas tu Ana dia ingat lekat sikit je, tarik nak pergi putus terus. Tarik nak pergi putus, tak putus. Kuat lekat tu. Lihat dia punya kulit kita ni kuat. Tarik tak putus, tarik. Lama sampai gelap mata Ana. Aku ni nak pingsan kah? Seorang-seorang. aku ni nak pensan apakah? Berhenti duduk sekejap, okey balik. Panggil anak-anak, anak-anak mai tolong papa apa bawa turun. Bawa mai klinik USM, mai klinik USM. Depa nak gunting tu, nak gunting. Sebab nak pelekat balik tak boleh lekat dah. Nak jahit pun tak boleh, kuku. Lepas tu bila nak gunting, depa cucuk. Cucuk kat tepi ibu kaki anak ni 5 kali, 5 jarum. Cucuk, tak mau nak kebas. Tak kebas, dia pun duk tanya anak-anak, tak kebas, tak ada rasa apa. Lama Dr. Akbar masa tu, Dr. Akbar, dia kata, cukup dah, 5 jarum dah tak boleh dah. Maksimum dah, tak boleh. Habis nak kerat macam mana? Berkerat lah waktu aku duduk ralik-ralik, berkerat. Ha? Dia duduk sembang dengan anak, duduk sembang yang Cik Mat tu. The dresser kan Cik Mat tu. Cik Mat tu duduk ready, duduk tengok anak duduk sembang dengan Dr. Akbar. Dr. Akbar duduk buat cerita tu, cerita ni. Sambil tu, dia pun duduk jurih dengan ayam sejuk. Ayam, tak tahu lah. Ayam sejuk kan, ayam apa, tapi sejuk lah. Tu jurih. Anak duduk sembang kali-kali, prap dia pergi. Putus. Bila putus, tinggal isi saja ibu kaki. Tak ada kuku. Tak sakit. Tak sakit. Maknanya, dia boleh ni. Kalau kita duduk fikir sangat, akal kita duduk fikir sangat, dia boleh. Hak sakit sikit-sikit boleh jadi rasa lebih. Hak lebih boleh jadi kurang. Dia subjektif. Dia punya perasaan kita boleh. Boleh mempengaruhi. Kebas. Tak kebas. Dia tak mahu nak. Tak mahu nak raib. Tak menangkai. Anda kata dah kerap pun Tuan Zaman. Anda kata ke Dr. Akbar, kalaulah aku kena operate lah, apa-apa minta Tuan simpang lah, tak payah operate lah, mati-mati je lah. Kalau kena operate lah, macam mana nak buat? Nak kena bedak belah perut ke, belah jantung ke apa ke? Mengucap siap-siap lah jawabnya. Mengucap siap-siap lah, tak payah tunggu. Tak payah tunggu lah. Dah nak bius tak boleh, tak makan bius. Akbar duk tanya anak, baca apa Ustaz? Tak ada baca apa. Han tengok aku baca apa. Taklah dia kata Ustaz duk baca dalam hati. Allah ni nak mengarut. Tak ada. Dia tak mana kebas nak baca lah. Orang boleh kebas separuh-separuh kan. Tapi anak tak, setakat ni tak mengalami lagi lah. Kita tak tahu lah masa depan apa nak jadi. Tapi tu dia lah. Doktor pakai IPPT kata kat anda, Ustaz kena standby dengan ubat jantung, ubat tak bawah lidah. Kena standby 24 jam. Tak boleh ni. Duduk dalam poket. Ni pun ada ni. Duduk dalam poket. Anda kata, yalah ubat ni ubat lah. Tapi hidup kita akan berakhir dengan mati. Di mana pun, bila-bila pun boleh mati. Sakit pun boleh mati, tak sakit pun boleh mati. Jadi patut doktor nasihat saya standby menghadapi mati. Bukan standby tak mau mati. Dia nak tergelak pun dia nak tergelak, tapi dia rasa macam cakap anda tu betul pun betul ya. Jadi dia kata okeylah Ustaz ingatkan saya sama tu. Alhamdulillah lah kita sama-sama ingat memperingati. Ingat memperingati. Yalah, dia dalam bidang dia, kita dalam bidang kita. Okey, wastaghraqa arwahahum hatta ihtaraqu binari mahabbatihi wa buhitu fi ishraqi anwari azamatihi. Nak terjemah punya susahlah bahasa sastra ni. Sastra bahasa kesusastraan dia tinggi sangat. Tenggelam ruh-ruh mereka sehingga terbakar dengan api kecintaannya dan buhitu tergamam pada cahaya kebesarannya. Boleh faham tak? Boleh? Wa kharasat alsinatuhum anis sana' ala jamali hadratihi. Bisu, kelu lidah-lidah mereka daripada memuji terhadap kecantikan hadratnya. illa bima asma'ahum min asma'ihi wa sifatih. Kecuali dengan apa yang memperdengarkan mereka daripada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa anba'ahum ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memberi berita kepada mereka melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira khalqiyatihi, sebaik-baik makhluknya, wa ala alihi wa ala ashabihi, dan di atas sahabat-sahabatnya, wa itratihi, anak cucu dia, kaum keluarga dia. Boleh faham kah? Ha? Kami dulu duduk mengaji dalam kuliah macam ni lah. Guru usul fiqh mengajar kita, mengajar ilmu usul fiqh. Dia suruh kami baca kat dia. Kami baca lah kat dia. Dia duduk dengar. Bila habis kami baca, dia tanya, apa faham tak? Kami sengak nak kata tak faham, macam faham sikit-sikit. Nak kata tak faham, tak faham, nak kata faham pun taklah berapa faham sangat. Jadi kita kata tak berapa faham. Okey, dia kata nanti aku terjemahkan pun. Terjemah apa? Dia bahasa Arab, baca bahasa Arab, dia nak terjemah, nak cakap pun bahasa Arab juga. Oh tak, dia kata aku nak terjemah ke bahasa kedai, bahasa kedai-kedai, jual beli kat kedai, bahasa kampung. Lagilah tak faham. Dia cakap pelik slang Mesir, lagilah tak faham kita. Dia tanya faham tak? Arab semua pakai gelak je lah. Kita hak yang Melayu-Melayu, hak yang bukan Arab ni, tak faham lah. Dia kata lagi tak faham kami. Dia garu kepala, dia kata aku tak ada bahasa dah nak bagi ke ampun. Tak tu dia kata bahasa aku. Tapi baguslah dia mengajak kami. Akhirnya kita boleh faham lah style dia tu. Kali pertama, kali kedua mungkin agak susah sikit, tapi lama kelamaan okey, boleh faham. Anda masih ingat lagi nama dia Abdul Aziz Bahnasi. Boleh nama tak ayah ulang lah kan? Okey. Amma ba'du, tu khutbah dia. Sebab tu anak kata tadi bahasa Imam Ghazali ni bahasa standard. Hebat. Amma ba'du. Faqad sa'altani. Ha. Di amma ba'du memang kena baca amma ba'du, tak boleh baca amma ba'di, tak boleh baca amma ba'da, tak boleh baca lain. Dia kena baca amma ba'du. Ba'du tu ba'da dhalik. Amma ba'da dhalik. Asai ba'd ni zaraf. Dalam ilmu nahu dia panggil zaraf. Dia baca ba'da. Dia baca ba'du tu nak menunjukkan ada perkataan selepas tu yang di hazaf ataupun yang dibuang. Sengaja dibuang. Macam di dalam bahasa Arab ni dia punya nahu dia hebatlah. Bagi orang yang belajar mendalami ilmu nahu bahasa Arab ni hebat, hebat. Sebab dia apa orang kata, serpihan atau bukan serpihan lah, dia ilham daripada Quran, daripada hadis Nabi. Sebab Quran dengan hadis Nabi itu bahasa asal dia bahasa Arab. Jadi depa mengambil ilham daripada situlah banyak benda yang mungkin nahu juga, ilmu nahu bahasa lain tak sehebat ilmu nahu bahasa Arab. Hebat dia. Yalah, kita orang bukan Arab ni, dia perasaan bahasa tu tak ada pada kita. Kita belajar bahasa asing, bagi kita boleh belajar, boleh faham, boleh reti, tapi kita tak ada zauk. Melayu nak kata apa zauk? Eh? pertanian. Dah. Dia zauk ni, kalau benda sedih, dia akan jadi sedih. Feeling. feeling. Dia kalau yang Quran bawa cerita pasal ahli neraka. Pasal ahli neraka, bila kita baca, kita boleh tergambar neraka. Azab neraka tu pedih. Kalau Tuhan Quran cerita pasal syurga, kegembiraan tu terpancar dengan sendirinya. Sebab tu bila baca Quran dengan lagu, gaya apa nama lagu, dia kena ikut rentak seni kata Quran tu sendiri. Seni kata Al-Quran tu sendiri dengan makna dan maksud dia kena serasi, matching. Kena matching dengan lagu tu sendiri, dengan suara, derai pelan dan semacam-macam lagi. Tapi kalau cerita pasal azab, duduk buat cerita, buat rentak suara seronok, mana boleh? Ha? Tak matching. Ana matching tak matching ni pun tak kau berhenti ingat. Faqad sa'alatni. Dia lepas amma ba'du mesti ada faqad. Faqad sa'alatni, faqad sa'altani arsyadaka Allah 'anil akhbaril mawhuma al muhima للتشبيه عند الرعاء والجهال من الحشوية الضلال حيث اعتقدوا في الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة واليد والقدم والنزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقرار. Maka sesungguhnya telah bertanya kepada saya, أرشدك الله, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu tentang berita-berita yang al-muhimah, yang Melayu nak kata apa? Kita baca rasa mudah, tapi bila nak terjemah rasa susah. Susah nak cari yang betul-betul menepati maksud dia, kan? Kita baca tu rasa faham, rasa reti, tapi nak cari perkataan yang betul-betul tepat. Apa kata? Yang mewaham. Jadi Arab juga lagi. Waham ni, dia kalau benar 100%, kalau 50-50 zan, zan 70-80%, 70-80% zan. Tapi kalau 50-50 tu apa? Syak. Kalau bawah pada 50, 40, 30, 40, itu waham. Melayu kata apa? Waham je lah. Senang lah. Bila Quran kata, mana bagi contoh, umpamanya Quran kata yadullahi fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Ini cerita para sahabat Nabi bersama dengan Nabi di Sulh Hudaibiyah. Di Sulh Hudaibiyah, akad persetujuan damai antara Nabi dengan para sahabat dia di satu pihak, dan orang kufar Quraisy Mekah dengan wakil-wakil mereka di satu pihak, yang di pihak yang kedua. Jadi bila mereka bersetuju untuk tidak berperang tahun yang berkenaan, maka dikira sebagai suluh damai, persetujuan damai antara kedua belah pihak. Quran mengibaratkan peristiwa itu sebagai yadullahi fawqa aidihim, kerana ketidakhadiran Sayyidina Uthman bersama dalam akad mubayaah pada ketika itu, kerana Sayyidina Uthman diberi tugas untuk mewakili Nabi dan umat Islam ke perbincangan mengenai perbincangan bersama dengan orang kufar Quraisy di Mekah. Jadi dia tak dapat hadir. Nabi letak tangan, kedua belah tangan Nabi yang salah satunya mewakili tangan Sayyidina Uthman. Mewakili tangan Sayyidina Uthman. Jadi berlakulah akad mubayaah suluh Hudaibiyah di sempadan Mekah dengan Jeddah, sebelah Jeddah. Apa yang dimaksudkan di sini, yad, Tuhan kata yadullahi fawqa aidihim, tangan Nabi dengan tangan para sahabat dia, Allah menyertai, tangan Allah bersama tangan mereka, mana Allah merestui akad mubayaah tu tadi. Jadi tangan tu, tangan manusia tahulah, inilah tangan Tuhan. Apa yang kita boleh faham? Kalau kata tangan Tuhan tu macam tangan makhluk, jadi itu pahaman yang semacam tu dipanggil muhimah, yang mewahamkan. Kataan Melayu, perkataan Arab dimelayukan, mewahamkan. Maknanya pahaman yang semacam tu tak betul. Kalau ia pun sama dengan tangan makhluk, persamaan dari segi sebutan tangan saja, yad saja. Tapi hakikatnya takkan sama. Takkan sama. Itu yang sebenarnya. Sebab tu ada golongan yang menganggap ini berlaku tashbih, penyerupaan di antara tangan Tuhan dengan tangan makhluk, maka itu dianggap sebagai waham. Pahaman yang tak tepat. Betul di satu aspek, tapi tak betul dalam banyak aspek yang lain. Lagu tu nak cerita pasal waham ni tadi. Boleh? Bolehkah? Kalau tak ni, tanya. Anda boleh ulang lagi sekali. Imam Ghazali bila dia tulis kitab ni, dia kata, kalau kemampuan kita tu tidak mencukupi, jangan baca kitab ni. Kalau kemampuan kita tu sudah rasa mencukupi, okey, kita boleh baca dan boleh mengajar. Tapi kalau tak kesampaian, jangan. Sebab ni bahaya. Kalau kita buat tafsiran yang bukan-bukan, menyimpang daripada landasan sebenar, maka itu menyesatkan. Lebih memudaratkan daripada manfaatnya. Dia besar siap-siap dah. Kalau pasal tak tahan dolat, jangan hampir. Kalau tak tahan dolat, okey. Jadi dia kata, ada kamu tanya aku, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu tentang berita-berita yang muhimah. Litashbih indar ru'a. Muhimah litashbih, yang mewahamkan penyerupaan dengan makhluk, maknanya penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Indar ru'a, di kalangan orang awam. Ru'a ni terjemah kata orang awam lah. Gemala-gemala kambing, gemala-gemala unta, gemala-gemala lembu ni, ru'a. Asal gemala unta, orang kata ru'a ni. Boleh? Ada perkataan lain? Gemala-gemala unta. Dia orang-orang yang rapat dengan binatang-binatang ni. Gemala ke ataupun penternak-penternak ke siapa pula. Dia boleh saling memahami bahasa antara gembala dengan binatang yang dia pelihara. Dia punya ok tu, kau dah main dah. Dia boleh gawang-gawang sikit, kau ni faham. Saling-saling memahami. Dia boleh faham bila kau ni lapak. Padahal bukan mereka bercakap sama-sama mereka, tapi isyarat-isyarat tu saling memahami antara satu sama lain. Jadi ru'a' ni dia gembala ataupun penternak-penternak binatang ni dia tahu. Dia ada bahasa dunia. Kita pi tang mana pun merata dunia. Kalau tengok kucing, kita buat cik-cik-cik-cik-cik tu, dia main. Ini bahasa dunia kucing. Pilah kucing negeri mana pun, kita buat macam tu, dia tahu, dia faham. Dia faham. Kalau dia tak mau main pun, dia tengok kita. Dia reti tu. Ni orang ni panggil dia, tapi bukan tuan dia kan. Macam tu lah. Dia ada bahasa saling, boleh bertukar bahasa lah. Sebab tu bahasa isyarat ni bahasa dunia. Semua orang faham. Sama-sama mereka je lah. Kita yang tak faham bahasa isyarat, kita tak boleh kongsi lah. Mereka boleh berkongsi antara satu sama lain. Itu ru'a. Wal juhal, orang jahil lah. Melayu kita kata jahil tu sensitif. Kalau kata bodoh tak apa lagi. Kata jahil sensitif. Minal hashwiyati dhalal. Daripada hashwiyah ni, kita dalam masyarakat kita ada anggota-anggota masyarakat yang nak kata apa ni? Boleh, hashwiyah. Dia tak penting dalam masyarakat. Dia boleh okey semua. Main orang ni kata guni pun okey, main orang ni kata sebenarnya okey belakang. Tapi ia tak ada titik. Orang tak penting orang ni. Orang ni tak termasuk dalam perkiraan hashwiyah. Ada juga dianggap hashwiyah ni orang awam. Orang awam ni tak, dia ada kategori dia. Orang awam ni walaupun dia tak reti sangat, tetapi dia tak jadi kuda orang lain. Ada orang yang boleh diperkudakan oleh siapa-siapa pun. Ini hashwiyah dia panggil. Kita bahasa kita kata apa orang lagu ni? Ha? Ah, lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah. Bis. Ha? Apa dah? Orang betul. Boleh. Ha? Ha? Apa dah? Ha. Dia kata rumbu. Rumbu? Ha. Boleh jadilah. Boleh jadi. Dia nak cerita kata orang ni tak penting lah dalam masyarakat. Mereka ni tak payah duk ambil kira sangat lah pandangan mereka. Dia tak ada pandangan. Dia tak ada pendirian. Boleh jadilah. Hashwi. Dalam hadis ada perkataan hashwiyah. Disebut apabila disifatkan bantai Nabi. Bantai yang Nabi buat letak kepala bila dia nak tidur. Hashwaha. Dia panggil hashwaha leaf. Bantai tu, isi bantai tu daripada leaf. Allah, leaf ni pun susah nak cerita. Apa dia leaf? Fiber. Oh, leaf. Dah. Dia rumput. Dia jenis rumput. Berat. Tapi bolehlah nak buat lantai tidur. Tak selesa. Tak selesa sangat-sangat. Dia macam bunga rumput tu, dia berbunga. Dia bunga-bunga rumput tu. Dia kumpul-kumpul banyak-banyak. Itulah dia punya isi bantai dia tidur. Memang tak sedap. Tak nyaman lah. Kalau apa tadi kata apa? Fiber. Oh, fiber sedap. Satu bantai, bukan kata dua biji dah sepasang, dah sebiji je dekat 200 eh. Boleh jadi. Jadi bantai yang Nabi tidur tu nak cerita kata bantai dia bukanlah daripada bantai yang mewah lah. Hasyu. Kalau orang jenis masakan ni, masak-masak ni, hak yang buh dalam perut ayam ke, dalam perut kambing ke, kalau nak bakar kambing tu buh nasi dalam perut kambing, itu hasyu dia panggil. Kalau tak buh pun boleh masak. Tak buh pun boleh, tapi buh tu lebih menyedapkan. Apa nak kata? Jadi sini dalam gaya bahasa di sini nak cerita kata orang ni bukan orang penting. Bukan orang yang berilmu. Sebaliknya dia lebih kepada memudaratkan, lebih kepada menyesatkan. Min hasyiyati dhalal. Hasyiyah ni geng-geng jual ubat tradisional ni duk ceramah kat tepi-tepi jalan, kat rok-rok kat mana tu, hasyiyah tu dhalal dia panggil. Ubat dia pun tak ada deskripsi, tak ada jaminan ubat yang diiktiraf ataupun tidak. Dia just jual ubat untuk orang ramai, siapa-siapa yang terpedaya dengan cakap-cakap dia, dia punya apa nama, kempen-kempen dia, kenalah buat tu. Geng-geng ni, ni termasuklah. Dia lebih memudaratkan daripada memanfaatkan. Itu Imam Al-Ghazali menyifatkan. Orang-orang ni tak boleh diambil kira sangatlah. Nak jadikan panduan dalam akidah kita, tak boleh. Tak boleh. Biar pergi ke mereka lah. Kalau kita boleh bantu, kita bantu mereka. Tak boleh bantu mereka, biar ke mereka. Ustaz Lah Yaakob kata apa? Allah yarham. Kalau pokok getah, ladang getah, bila dah pokok getah tu lama tua dah, nak potong pun tak ada susu dah, kita nak buat, kita buat guna. Tebang tanam semula. Tapi manusia ni sampai ketua dia duk tak mau nak berubah, tak mau mengaji, tak mau tambah ilmu, tak mau perbetul akidah lama yang penuh dengan khurafat, dengan syirik, dan apa bala bidah. Dia tak mau berubah, duk lagu tu juga. Sampai bila? Sampai ketua. Biar dia mati, sampai dia matilah. Kalau kata pokok getah boleh tebang tanah semula, ni nak tebang manusia tanah semula, mana boleh. Biar pergi ke dia lah, maknanya. Biar pergi ke dia lah. Kita boleh bantu dia, kita bantu. Kita tak boleh bantu, tak upayalah. Jaga jangan bagi dia pengaruh kita, pengaruh anak bini kita, pengaruh masyarakat kita yang lain, supaya jadi macam dia juga. Kita kena jagalah. Supaya kadang-kadang orang-orang ni pun walaupun tak ada apa, dia berpengaruh. Dia pandai memukau orang lain sampai jadi terpengaruh dengan dia. Okey. Ni mengenai haitsu i'taqadu fillahi wa sifatihi, sekira-kiranya mereka beriktikad pada Allah dan sifatnya, ma ya ta'ala wa yataqaddas, apa yang Allah maha tinggi dan maha suci, anhu daripadanya, minas surah daripada gambar, waliyat tangan. Kan dalam hadis ada sebut mengenai ciptaan Adam, Tuhan cipta Adam tu mengikut rupa siapa? Ada yang mengatakan rupanya tu rupa Allah. Jadi ini salah satu daripada perkara yang dimaksudkan. Kita tak boleh rujuk pada orang awam, tak boleh rujuk pada orang jahil, tak boleh rujuk kepada hasyiyah ad-dallal ni. Waliyat tangan, dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Wal qadam, kaki. Wan nuzul, turun. Wal intiqal, berpindah. Wal julus alal arsh, duduk di atas arsh. wal istiqrar dan menetap, istiqrar menetap. Wama yajri majrahu mimma akhazuhu min zawahiril akhbar wa suwariha, dan apa yang berlaku sama seperti mana apa yang telah disebut daripada apa yang telah mereka dapati min zawahiril akhbar wa suwariha, daripada zahir akhbar Quran maupun hadis Nabi dan gambarannya. Maknanya bila kita baca Quran, baca hadis Nabi berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, boleh jadi kita tersasul. Kalau kita tak teliti, tak halusi, kita boleh jadi tersasul dengan kefahaman kita yang cetek. Kalau kata tangan, tangan macam ni lah. Kalau kata duduk di atas arat, duduk atas kursi macam ni. Tak. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Ha. Wa annahum za'amu anna mu'taqadahum fihi mu'taqad as-salaf, dan bahawa mereka menyangka bahawa i'tiqad mereka padanya itulah dia i'tiqad salaf. Yang ni pun bahaya. Yang ni maknanya bila dia baca Quran, sebab tu ana teringat kita adakan terjemah Quran harfiah. Ada kan? Dulu Muhammadiyah Pulau Pinang ni memang ikuti terjemahan Quran secara harfiah seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Hashim Ghani di Negeri Sembilan kan? Jadi terjemahan harfiah ni bila mai ayat-ayat yang berkaitan sebagaimana yang disebut di sini, tangan dan sebagainya, wajah dan lain-lainnya, kita jangan mudah tersasul dengan terjemahan harfiah yang merujuk kepada pengertian biasa manusia, sesama manusia. Apabila perkataan-perkataan ni disandarkan kepada Tuhan, kita kena dipandu oleh ayat Al-Quran laisa kamithlihi syai, dengan ayat Quran walillahil mathalul a'la. Dua ayat ini kena jadi panduan kepada kita dalam memahami ayat-ayat yang sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali dan juga Quran-Quran terjemahan yang sering kita jumpa. Boleh tak? Ada nak tanya apa-apa? Ya. Ayat yang pertama laisa kamislihi syai, Allah menyifatkan Tuhan Maha mendengar. Laisa kamislihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Ayat seterusnya tu. Mana Tuhan tidak menyerupai apapun, sedang Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat mendengar Allah tak sama dengan sifat mendengar makhluk. Sifat melihat Allah tak sama dengan sifat melihat makhluk. Mana kena ada dalam pemikiran kita bahawa Tuhan tak mungkin sama dengan mana-mana makhluk dari apa aspek sekalipun. Nampak tak? Yang ayat yang kedua walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu bandingan yang maha tinggi. Maknanya tak ada yang dua sama dengan dia. Tak. Dia bila kita buat perbandingan antara A dengan B, dia ada dua. Dan setiap satu ada persamaan dengan yang lain, baru boleh kita kata dia macam dia ni. Tuhan tak, Tuhan tak boleh dibanding kerana perbandingan Tuhan tu hanya satu saja. Tak boleh dibandingkan dengan yang satu lagi. Jadi dua ayat ini kena menjadi panduan kepada kita dalam membahas dan memahami perkara-perkara yang mungkin boleh menimbulkan kesamaran antara Tuhan dengan makhluk. Tak mungkin, sebab Tuhan tak boleh dibanding dengan mana-mana makhluk. Jadi apabila sampai ke ayat tangan, kaki, duduk ini mesti digandingkan dengan dua ayat tadi. Kalau tidak digandingkan, mungkin dia akan kacau pemikiran, akan tersasul. Ya. Bagai soalan tu. Ada lagi yang lain-lain? Okey. Kita teruskan. Kan nak buang tirehat? Rehat kat rehat saat kot 10 minit kan. Kita tak boleh, kena santai-santai. Kalau tidak, tak boleh pergi. Mengantuk pun boleh jadi mengantuk. Kami dulu duduk dalam kuliah, bila mengantuk guru tanya, dia main tepuk-tepuk belakang kita, kita duduk menyengguk-nyengguk tu, dia main tepuk-tepuk belakang, ahdasna hadasan asghar walla akbar. Dia kata, hang berhadas kecil ke hadas besar ke? Kalau hadas besar, pergi mandi. Kalau hadas kecil, ha, pergi ambil uduk. Pergi ambil uduk, suruh dia suruh pergi ambil uduk. Main tu, segar lah. Terkejut pasal dia main tepuk belakang sekali. Kena pergi ambil uduk pula. Tak lena dah lepas tu. Bagus je kan? Okay, okay, ha? Kita rehat sat dalam 10 minit kot. Lepas tu kita...